Islam datang masuk Tuban. Tuban ini kota tua, makanya sebagian besar sejarah pengislaman itu mulainya dari itu, Tuban dari sini, jadi dari tanah sampean ini. Kalau sekarang berbicara tentang Tuban kota wali atau apa ya, memang semuanya mulainya dari sini. Jawa Tengah bisa menjadi Islam, pedalaman Jawa bisa menjadi Muslim, itu sesemuanya dedengkotnya dari sini, namanya Sunan Kali Jaga, ya orang Tuban. Murid Sunan Kalijaga yang paling terkenal namanya Sunan Geseng, orang Tuban, Mbak Cokrojoyo. Gurunya Sunan Kalijaga yang paling terkenal, Sunan Bonang, wong Tuban. Mula saya kadang lihat orang Tuban ini enggak terlalu aneh. Wong turunannya wong hebat, tempat orang hebat, makanya ini apik ya apik, ora umum, nek dua blek ya dableke ya ora umum. Ini semuanya dari sini. Gitu. Penakluk Mongolia itu anak muda itu juga dari sini, namanya Ronggo. Ayo gini lo Kang. Itu Majapahit negara hebat kocar kacir itu gara-gara diberontak sama Ronggo. Ayo wong Tuban nih wong ampuh. Adu pitik paling menangan wong Tuban. Jenengane Sawung Galing. Ini wong Tuban. Lo Tuban ini memang tanah tua. Ini tuh tanah tua. Ini tanah yang dulu memang berawal dari tanah Kapitayan. Ini di sini nih. Jadi tidak usah kumun. Pasukan Mongolia nyerang Singosari bersandarnya ya di Tuban. Nah itu yang kadang kita nggak ngerti, Tuban ini ono apa nih? Ono apa kita nggak tahu. Lo ya, sing waji pinter ya wake, sing ngono ning Tuban ini isih utuh. Dari sing mangan sapi sampai sing mangan celeng, utuh ning Tuban niku. Sing doyan sapi ya akeh, sing doyan celeng ya isih akeh ning Tuban niku. Sing ngombe banyu putih sampai sing ngombe iya akeh ya ning Tuban. Ini memang Pak Bupati butuh ini seorang antropolog yang khusus meneliti Tuban. Utuh lengkap kok. Ini lengkap Tuban, ini lengkap. Tuh, wali-wali besar ada di Tuban. Mbah Ibrahim Asmorokondi, Tuban. Gitu. Ketika kemarin saya sudah janji sama Pak Bupati, saya harus menyelesaikan apa ini hari jadi Kabupaten Tuban. Saya selain mikir online sama Sunan Bonang, lu ya kan saya mulai online sama Sunan Bonang. Sama Sunan Bonang saya disuruh ke sebuah pulau, ke tempat gurunya Sunan Bonang. Maka seminggu kemarin saya ke Malaysia, salah satunya adalah ke tempatnya Sunan Bonang belajar agama Islam. Jadi pondok pesantrennya Sunan Bonang itu tidak di Jawa, ada di Malaysia sana, di Pulau Besar Melaka. Gurunya namanya Sultan Arifin atau Syekh Ismail, itu gurunya Sunan Bonang. Itu cucu keempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Nah ini orang main-main sampean. Gurunya Sunan Giri di tempat yang sama di situ. Maulana Ishak ya mondoknya ya di situ. Ketika golek lemah cari tanah ini, cari tanah di Jawa yang persis dengan tanah ini. Itu tanah Giri itu persis dengan tanah di Pulau Besar Melaka. Maka SKPD ini sekali-sekali mesti ke sana. Walaupun enggak ngajak saya enggak apa-apa. Itu ada, itu di Pulau Besar Melaka, makamnya panjang sekali. Dulu mau dibongkar sama pemerintah Malaysia, dianggap sebagai makamnya ini, makamnya Bumo orang sana, makam dukun. Ternyata seluruh peralatannya nyemplung laut, akhirnya berhenti. Nah itu pulaunya deket sama Melaka itu deket. Nyebrang itu kalau speedboat paling 7 menit, kalau nggak sampai 10 menit lah. Tawus itu. Nah di situ itu, nah di situ makamnya. Saya sampai ke sana karena Tuban ini kota ajaib. Kok dulu semuanya mulai dari sini. Jeng Sunan Bonang bikin sesuatu yang paling monumental di tanah Jawa namanya gamelan. Itu di sini. Yang kemudian menemukan bunyi nang ning nang nong dang dang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang ngono itu di sini. Ya kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Itu kan konsep besar selendro pelok nang ning nang nong. dangdanggung, ayo dangdang balik nang sang yang agung, kek dang balik onang Gusti Allah. Ya tenan ono sing dangdanggung balik nang sang yang agung, ono sing dangdang dangdang yo eneng ning ngene ya uto. Lutuh di sini ini. Saya masuk ke pedalaman daerah situ ya jeru itu. Oh, masuk kok jenuh ngiri lho. Ono desa jenengane Sualan. Dhaten nggih. Niku isih mlebu lagi. Mau kula ora ngerti desane niku. Iku luwe seneng mbleh celeng timbangane mbleh sapi. Daging celeng luwe larang ning kono timbangane sapi. Sate kirik yo eneng ning kono lengkap. Niku, iki kutho tesi lengkap lho iki secara antropologi. Dan waktu niku enten sing melakukan penelitian tapi enggak sanggup meneliti Tuban. Salah satunya naminipun Dennis Lombard. Enggak sanggup meneliti Tuban ketika nulis kitab Silang Nusa Jawa Silang Buddha. Budaya ora sanggup nulis Tuban niku. Saking ruwete Tuban itu. Nek diurai niku. Kalau diurai itu ruwetnya luar biasa Tuban. Jadi butuh studi yang sangat serius. Apa betul kemudian hari jadinya dimulai karena Ronggolawe diangkat menjadi adipati itu Tuban. Ronggolawe itu si putrane Arya Wiraraja. Lah Arya Wiraraja ini ku panggonane teng Sumenep niku. Yang sebelumnya menjadi raja di kerajaan di daerah Lumajang. Nah. Oh ini. Ini itu tadi sebelumnya itu sudah ada ini, sudah ada kekuasaan di sini ini. Hak derenge Ronggolawe itu sudah ada kekuasaan. Di zaman Singosari. Karena pemberangkatan pasukan melawan Mongolia niku kayak mriki. Jadi ekspedisi Pamalayu, ekspedisi yang paling ditakuti kali pemerintah Mongolia niku namine Pamalayu. Sing kapal ini ku didamel teng Tuban yang sanggup ngangkut 2.500 tentara, 1.500 kuda. Sing untuk nabrak kapal Mongolia yang sanggup ngangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Lah kapal Kertanegara kayu Tuban sanggup ngangkat 2.500 tentara, 1.500 jaran. Coba itu di sini. Nah, mulai ini di sini, mulai. Tuban ini butuh penelitian yang sangat serius. Tidak semata-mata kemudian apalagi saat ini terus kemudian berubah setelah jadi kabupaten istilahnya bumi wilwatikta berubah menjadi bumi wali. Paling akeh ning kene lho. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Mbah Brohim Asmorokondi, Sunan Geseng, iki duwe papat. Lamongane mung loro. Sunan Derajat iku ya mung siji tok berarti. Gresik, Sunan Giri, Mbah Makhdum Ibrahim. Surabaya siji. Sing duwe paling akeh niku tuh Tuban. Wali. Niku. Lah semua ini mulai kok Tuban, sampai NU niku sejarahnya ndak bisa dipisahkan dari itu Tuban sing saiki senengane khol, senengane nopo niku dari sini. Ulama-ulama Mbah Sufyan niku di sini. Mbah Jabar ning kene. Penakluk Bhairawa teng apa wong Bhairawa terakhir niku Mbah Jabar. Itu di sini. Karo Mbah Ganyong. Meneng kene kabeh. Iki Tuban, berarti Tuban ini daerah utuh. Klenteng ono. Masjid ono. Ono kabeh ning kene. Jadi miniatur Indonesia iki yo Tuban iki. Gitu. Mulai gedek mikir sampai gedek mendemi wono ini lengkap itu di sini. Sing mulai ngombe sampai ngombe ini lengkap. Mulai salatu khairum minan naum karo tang tang tang tang tang tang tang ya isi ono dene dene Tuban lagi lah komplit pokoknya Tuban ini termasuk daerah komplit. Mula kok dadi bupati Tuban layak dadi gubernur. Ya, menyelesaikan iso rampung itu ban lho. Ngono, ning ndi ana demo pendopo diobong, nek ra tuban ora enak. Itu kalau ra tuban gandeng diberi diobong, saiki dadi apik. Nek ra diobong ya ora apik dadi nek dadi apik. Ya ini. Jadi makanya wong Islam paling ndak kagetan. Nah, begitu ketemu tuban ini zaman biyen. Konsep piye ngono. Masyarakat Islam ketemu dengan masyarakat yang kayak begini. Lah mula para wali zaman biyen dari sini nih. Niki coba wali niku tukule ora kok tuban wong ruwet. Tapi berhubung dari tuban kekuasaan ada, sistem sosial ada, masyarakat ono. Mula terus muncul istilah-istilah besar dari Tuban niku yo kathah. Sunan Bonang damel konsep napa aja lali sangkan paraning dumadi niku yo king mriki. Sing akhire menghasilkan tembang besar jenenge Maca Macopat ning mriki. Macopat yang menjalankan kehidupan manusia sing teko urip sampai mati kuwi ning kene tok. Lakone urip kaya tembang-tembang kawitan Mas Kumambang. Kemambangi nyowo, tembang kedua mijil lahir, tembang ketiga nopo, tembang nomor telu kinanti sangoni kanti agomo kanti akhlak, tembang keempat sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndablek, tembang kelima asmorondono mulai jatuh cinta, tembang nomor enam mulai gambo jumbuh lanang wedok, terus tembang ketujuh dandang gulo merasakan manis pahitnya kehidupan, barengono tembangi dur durmo wayai berdharma bakti, barengono pangkur wayai mungkur, barengono megatro wayai mati, barengono pucung wayai dipocong. Lho itu adanya itu dari sini. Oh iso ini ngono kene ya. Itu hebat. Lah ini Sunan Bonang terus digawa Sunan Kalijaga masuk ke pedalaman di murid-murid hebat itu dari sini. Makanya Tuban ini punya tanggung jawab besar dalam bahasa Romawi Rama, kau yang mulai jangan sampai kau yang mengakhiri. Tuban makanya kalau kadang nih bahas Tuban nih ya Allah beratnya luar biasa tanggung jawab wong Tuban. Ya makanya saya menyarankan Tuban ini punya sebuah lembaga studi khusus ben wong-wong Jawa itu bisa studi ke sini. Sing bangun Kalimantan namanya namine Khatib Dayan. Niku muridnya Sunan Bonang. Yang mampu membangun balat-balat di sana niku Komriki Sedoyo. Baladil Amin di sana dibangun kerajaan-kerajaan sing isine mempertemukan antar perbedaan sing maune bersuku-suku, berbangsa-bangsa, raja hamba dilebur karo jenenge musyarakah sing sakniki dikenal dengan konsep masyarakat. Begitu raja hamba dilebur dengan konsep besar namanya ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dadi bahasa menyebut warga negara namanya ra'iyah utawa rakyat. Dari sini terbangun nek ra'iyah rembukan disebut dengan istilah musyawarah wasyawir humfil amri, dibangun ulang yang namanya konsep nopo hidup bersama saling bertoleransi jenengane tafassahu fil majalis, maka duduk bersama namanya majelis, sampai konsep besar namanya wilayah daerah para wali itu di sini semua dulu yang bangun. Nunu kadang wong tubane dhewe ora ngerti dan enggak mau ambil pusing. Alah opo yo. Ini kok gini sampai minta tanggung jawab. Jadi NKRI itu salah satu pilarnya itu adalah Kabupaten Tuban. Sekomriki lho murid naminipun Arya napa naminipun Datuk Ribandang. Iku ngajine ya ning kene bareng karo Sunan Bonang di sini. Arya Abdillah ya di sini dididiknya. Sabare dididik sama Sunan Ampel, dididik sama Sunan Bonang di sini, terus pindah ke Palembang membangun kerajaan-kerajaan Baladil Amin di Palembang. Yang akhirnya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan besar, londo teko diusir lungo, daerahnya berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sing iso ngulangi Gusti Allah jenenge pangeran terus saiki tukul Allah jenenge isik pangeran dicangkok iki sapa mbene gak para wali teko kene. Musala cangkok ngono ae jenenge lang langgar. Saiki sing tukul musala langgari hilang. Lho syaikhun ustadzun lebokke mriki dibungkus jenengane kiai padahal zaman semono kiai niku ono kebo ono keris. Lah sakniki kebo keris ilang kiai niku ulama. Tilmidun muridun dibungkus jenengane santri. Saiki niku tilmidun muridun tukul ning jenenge tetep santri persis kaya ibu-ibu ni. Bungkuse kabeh niku kongwan isine rengginang. Itu kalau tidak di sini tidak ada. Benilah. Jadi kalau menyebut hari jadi Kabupaten Tuban, ya kita harus menyadari betul bahwa dari sinilah semuanya dulu dimulai. Kenapa? Karena Indonesia tetap menyebut konsep besarnya adalah konsep wilayah, konsep masyarakat, konsep ro'iyah, dan itu akhirnya menjadi bahasa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang namanya apa UUD 45. Apa itu untuk bahasanya wong rembukan, itu bahasa negara. Nah itu semuanya dulu dari sini. TNI mempertahankan Indonesia yang disebut dalam mempertahankan wilayah, itu berarti daerah para wali. Lele para wali sebutan wilayah. Mula masya Allah berat ini tanggung jawab sampean ini dadi wong Tuban. Butuh studi khusus. Mungkin tahun depan ya, bisa kita urai dengan uraian yang sangat konseptual sesuai dengan konsep Tuban. Soalnya wingi kula niku meleke kurang suwe sih anteng puluh besar niku. Namek sewengi tok. Jadi ngumpulkan informasi ini rumpate jangkep. So tahun ngarep tak jangkep no. Dan kau nevis jangkep tak dongeng noi ini ungen dia. Soalnya gurune Sunan Bonang itu di sana. Kok iso wong kono ngulang wong kene. Sementara tempatnya di Malaysia. Sing Malaysia kok ora diulangi, tapi sing Jawa kok malah diulangi. Kau mien biye. Itu jadi sini. Malaysia tetap kerajaan sampai hari ini. Di sini lebur sudah tidak ada kerajaan adanya adalah ro'iyah. Neng kono isik rojo-rojo, makanya 9 raja, bahkan raja utamanya yang di Pertuan Agung. Mulakno Malaysia butuh namanya perdana menteri. Nah sing kene sing iso dilebur rojo wis ra ono, karek telu apa pira itu rojo di Indonesia. Itu karena dulu dilebur. Terus di sini bisa rukun antar bangsa karena diarani ro'iyah. Pelajaran itu diterapkan di sini, kenapa tidak diterapkan di Malaysia? Padahal guru nih Sunan Bonang ada di Pulau Besar Melaka, Malaysia. Lah inilah memang butuh studi yang sangat panjang. Tapi bahwa bangsa ini memang dari awal sudah diajarkan oleh Islam, walaupun ketemunya baru belakangan. Ning kita awal wis dikandani waja'alnakum syu'uban wa qabaila, ku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lah kita punya bangsa Indonesia, maka membangun konsep baladil amin dengan konsep Indonesia. Lah Wahabi kenapa bermasalah? Karena Wahabi ngajarkan amanu wa amilu sholihat, tapi konsep baladil aminnya Saudi Arabia. Hizbut Tahrir kenapa bermasalah? Ngajarkan amanu wa amilu sholihat, tapi konsep baladil aminnya Filistin. Abu Bakar Ba'asyir nggih pondok, konsep baladil aminnya Afghanistan. Dan inilah makanya kemudian hari ini kita berbicara bangsa karena kita punya konsep kebangsaan Indonesia, bukan kebangsaan manapun. Islamnya tetap sama, semuanya bersumber dari Arab, tapi membangun konsep baladil aminnya dengan konsep Indonesia. Pertemuan antara konsep baladil amin Indonesia dengan konsep Islam yang datang dari Arab sampai hari ini kita pegang, menghasilkan konsep besar Islam namanya Islam Nusantara.